Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara garis besar terkait ayat yang sedang kita baca. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu ta'ala li rasulihi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada rasulnya, innaka la takdiru ala taufiki man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan taufik, tidak mampu memberikan hidayah atau taufik terhadap orang yang kau inginkan masuk ke dalam Islam. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka pun mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah dan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, kita tidak mendapatkan hidayah, kita tidak bisa mengerjakan ibadah salat, kita tidak bisa bersedekah mengeluarkan harta-harta kita. Demikianlah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka mengetahui bahwasanya hidayah atau taufik mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walakinna dzalika innama yakunu biyadillah, akan tetapi yang namanya hidayah atau taufik yakunu, itu terjadi, biyadillah, terjadi semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, huwa alladhi yuwafiku man syaa'a lahu, artinya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Sehingga terkadang manusia mengharapkan seseorang untuk mendapatkan hidayah atau taufik, ternyata Allah menghendaki lain, itu pun tidak terwujud. Wa huwa a'lamu biman yastahiqqu miman la yastahiqqu. Dan di Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah atau taufik dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah atau taufik dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Kemudian selanjutnya kata beliau, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat dengan bab yang sedang kita baca. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna fiha dilalatan wadihatan ala anna rasulah sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharan wala naf'a wala ata'an wala man'a. Sesungguhnya di dalam ayat tersebut, di dalam ayat tersebut yang tadi kita baca, terdapat dilalah, terdapat dalil hujjah yang sangat jelas, dilalatan wadihatan, dalil-dalil yang sangat jelas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku nadhara, tidak mampu memberikan, mendatangkan kejelekan, walan naf'a, dan juga tidak mampu memberikan naf'a, kebaikan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ata'a wala man'a, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan dan juga tidak mampu menahan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu mendatangkan kejelekan dan juga tidak mampu mendatangkan naf'an kebaikan. Wa anal amra kullahu biyadillah, dan sesungguhnya al amra urusan itu kullahu biyadillah, seluruhnya terjadi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anal amra sesungguhnya urusan seluruhnya terjadi biyadillah, terjadi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, fa fiha raddu ala ladzina yunadunahu litafrijil kurabati wa qada'il hajat. Maka di dalam ayat ini terdapat raddu. Ar-raddu artinya adalah bantahan kepada mereka orang yang berteriak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam litafrijil kurabat, untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan. Karena inilah yang dilakukan orang-orang yang ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan yang menimpa mereka, sehingga mereka berteriak meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang menghadapi kesulitan, atau qada'il hajat, atau dalam rangka untuk memenuhi al-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Terbantah dengan ayat tersebut ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, ma yustafadu minal ayah, faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Yang pertama, faedah yang pertama ialah ar-raddu 'ala alladziina ya'taqiduuna annal awliyaa'a yanfa'uuna aw yadhurruuna wa yatasarrafuuna ba'dal mauti 'ala sabiilil karamah. Ayat ini merupakan ar-radd, merupakan bantahan kepada mereka orang-orang yang meyakini bahwasanya para wali yanfa'un bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, aw yadhurun atau mendatangkan madarat, kejelekan-kejelekan kepada mereka, wa yatasarrafuna ba'dal maut, bahkan mereka menganggap meyakini bahwasanya para wali yatasarrafun mampu mengatur segala urusan ba'dal mauti setelah meninggal, ala sabilil karamah. Mereka menganggap ini adalah merupakan karamah. Ini bantahan untuk orang-orang yang ghulu melampaui batas kepada kedudukan para wali, sehingga rukun pada kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, kata para ulama, rukunnya itu ada dua. Rukun syahadat Muhammad Rasulullah, kata para ulama, rukunnya ada dua. Rukun yang pertama adalah abdun. Rukun yang kedua adalah warasulun. Meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Hamba itu adalah makhluk. Artinya yang tidak boleh sama sekali yu'bad, untuk diibadai. Dan yang kedua adalah rasul. Rasul artinya adalah utusan, yang maknanya barakallahu fikum la yukadzab, tidak boleh didustakan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang kedua, kata beliau, annal hidayata taufiqi, biadillahi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang namanya hidayatul taufiq itu semuanya biadillahi, ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan makhluk-makhluknya, tapi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, itsbatul hikmati lillahi subhanahu wa ta'ala. Itsbatu hikmatillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan al-hikmah, itu sifat hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, itsbatul ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat al-ilm bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bil muhtadin. Faedah yang kelima, kata Syekh, ibtalut ta'alluqi bi ghairillah, batilnya, kelirunya at-ta'alluq, kelirunya at-ta'alluq bi ghairillah, menggantungkan hati-hati kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupinya. Barakallahu fikum. Ini beberapa fawaid, beberapa faedah-faedah yang diambil oleh Syekh rahimahullah terkait pada surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Dalil berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fis sahihi, tolong diperhatikan ya, jangan mainan, coba yang bawa buku menulis, jangan mainan ya. Yang anak kecil di belakang dikondisikan, jangan pada ngobrol ya. Kalau yang ngobrol pulang. Ini yang dan bawa buku tolong menulis ya. Ini majelis ilmu ya. Ini kita sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, penjelasan para ulama ya. Bukan sedang membaca dongeng. Siapa itu? Lagi dinasihati sama mainan atau mau berdiri ke depan ya. Serius ya. Ini di majelis ilmu ya, perhatikan, tolong semuanya serius. Nah, kalau yang nggak serius tak panggil, suruh berdiri di depan biar melihat teman-temannya nanti. Yang nggak serius dipanggil. Kita masuk dalil berikutnya. Bis sahihi an ibn al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Abu Talibin al-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahlin wa qala lahu ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان أخير ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله و Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna lakam ma lam unha ank. Wa sallallahu ta'ala, ma kana linnabi walladhina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Wa sallallahu fi Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Disebutkan di dalam sahih, fis sahih, yaitu disebutkan di dalam sahih, sahih al-Bukhari, an ibn al-Musayyib, wa Sa'id ibn al-Musayyib, احد العلماء والفقهاء من التابعين. سعد ابن المسيب adalah salah satu ulama kibar al-fuqaha wal kibar min at-tabi'in, dari kalangan tabi'in. An abihi, dari bapaknya al-Musayyib, bapaknya adalah sahabiyun, seorang sahabat yang mulia. Qala, maka beliau bercerita, lama hadarat Abu Talibin al-wafat, tatkala muncul tanda-tanda kematian Abu Talib, ja'ahu Rasulullah, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Abu Talib, wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin, di sisinya ada Abdullah ibnu Abi Umayyah, di sisinya ada Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahlin, dua tokoh musyrikin saat itu. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kepada Abu Talib pamannya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela engkau dengan kalimat tersebut, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, maka keduanya pun mengatakan kepada Abu Talib, yaitu Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahlin, keduanya mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi nabiyyu, maka Nabi pun kembali mengulanginya, ya am, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Fa'ada, keduanya pun kembali mengulang, Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahlin, keduanya pun kembali mengulang mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau sudah atau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Fakana akhiru maqal, yang mana akhir dari ucapan yang diucapkan oleh Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib, tetap di atas agama nenek moyang Abdul Muttalib. Wa aba an yakula la ilaha illallah, dia pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maka Nabi SAW setelah itu pun mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selagi belum turun larangan untuk memintakan ampun kepadamu. Fa'anzalallah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, maka nalin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Maka tidaklah pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru, mereka memintakan istighfar untuk orang-orang musyrikin walaupun mereka itu adalah uli kurba, walaupun orang-orang musyrikin tersebut adalah kerabatnya. Wa anzalallahu fi Abi Talib, maka turun pula tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat yang tadi kita sudah baca. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah yang azimah. Di antara faedahnya adalah dararu ashabisu, bahayanya memiliki teman yang jelek. Karena teman yang jelek itu akan mengajak menyeret kepada perkara yang batil. Ini ashabisu, teman-teman yang jelek. Sampai dalam keadaan kritis, detik-detik kematian sudah berada di hadapannya pun, ashabus su, teman yang jelek ini sangat-sangat berpengaruh untuk menentukan penutup dari kehidupan seseorang. Kemudian yang berikutnya pula di antara faedahnya, bahayanya taqlidul a'ma, bahayanya seorang memiliki sifat taqlidul a'ma, hanya mengikuti orang yang sebelumnya, bighairi dalilin wala hujjah, tanpa didasari dalil atau hujjah minal kitabi was sunnah. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, al ma'na al ijmali lil hadis, faedah atau makna secara garis besar terkait dengan hadis yang tadi kita baca. Kata beliau, kana Abu Talib yahmin nabiyya sallallahu alaihi wasallam min adza qaumi, adalah Abu Talib adalah orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya. Tatkala kaumnya mau menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib bangkit membentengi, melindungi nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya iman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Kata para ulama, yang namanya iman adalah at-tasdiq wal-qabul wal-iz'an. Ini iman, membenarkan setelah itu menerima dan setelah itu dibarengi dengan ketundukan. Setelah itu dibarengi dengan ketundukan. Bukan hanya sekedar membenarkan saja, tapi tidak mau menerima, tidak mau mengamalkan. Hadalah faidah tafih. Abu Talib sudah membenarkan, tidak ragu kalau yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah al-haq, tapi tidak mau menerima dan tidak mau tunduk, sehingga tidaklah bermanfaat apa yang dia yakini. wa fi'la min himayatihi ma lam yaf'alhu ghairuhu minan nas. Perbuatan Abu Thalib membentengi, melindungi Nabi SAW dari gangguan kaumnya, sesuatu yang tidak dilakukan orang lain dari kalangan manusia, dari kalangan orang-orang musyrikin yang memusuhi Nabi SAW. Sehingga kata beliau, fakana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatihi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan, sangat bersemangat, ala hidayatihi, mengharapkan hidayah masuk kepada pamannya, mau beriman, mau menerima dan tunduk kepada Islam. Ini yang diharapkan ala Abu Thalib. Barakallahu fikum. Yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Thalib. Wa min dzalika annahu adahu lama maridha fa ja'ahu fa huwa fi siyaqil mauti wa 'urida 'alaihi al-islam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya karena mengharapkan keislaman pamannya Abu Thalib, menjenguknya tatkala dalam keadaan sakit. Maka Nabi SAW mendatangi Abu Thalib wa huwa fi siyaqil maut, ternyata dia sedang menghadapi detik-detik kematian. Maka saat itu wa urida alaihi al-islam, Nabi menawarkan kepada pamannya Islam dengan mengatakan kul la ilaha illallah kalimatan uhajubika indallah. Ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajubika indallah. Liyakuna khatimata hayatihi liyahsulalahu bidhalika alfawzu wa sa'adah. Kenapa Nabi SAW menawarkan Islam kepada pamannya? Dengan harapan pamannya menutup kehidupannya itu dengan tauhid, menutup kehidupannya dengan Islam, sehingga dia mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Itu yang diharapkan. Yang diharapkan bahwasanya pamannya menutup kehidupannya dengan Islam, menutup kehidupannya dengan tauhid, sehingga setelah itu dia akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Wa talaba minhu an yaqula kalimat tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa urida alaihi al-musyrikun an yabqa ala dini abaihi alladhi huwa asyirku. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Orang-orang musyrikun mereka menawarkan supaya an yabqa, tetap di atas agama bapak-bapaknya dan nenek moyangnya. Apa itu? Agama nenek moyang orang-orang jahiliyah, alladhi huwa syirku, yaitu kesyirikan, beribadah kepada berhala, beribadah kepada al-asnam dan seterusnya. Ini tawaran orang-orang musyrikin an yabqa, supaya tetap ala dini abaihi, berpegang teguh dengan agama nenek moyang, jangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Li ilmihim bima tadulu alaihi hadihil kalimah min nafi syirki wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Kenapa Abdullah ibnu Abi Umayyah dan juga Abu Jahlin bersikeras mempertahankan Abu Thalib untuk di atas agama nenek moyang Abdul Muthalib? Kata Syekh, li ilmihim, dikarenakan mereka mengetahui, orang-orang musyrikin, apa yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah, yaitu minan nafyi syirki. La ilaha illallah adalah menafikan kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada kalimat la ilaha illallah, dan ini diketahui oleh orang-orang musyrikin, dimengerti oleh orang-orang musyrikin. Kalau kalimat la ilaha illallah di dalamnya ada nahyu syirki wa ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Wa aada Nabi sallallahu alaihi wasallam talabat talafud bi syahadati min ammi. Maka Nabi pun kembali mengulanginya. Nabi meminta supaya pamannya itu melafazkan kalimat la ilaha illallah. Nabi mengulangi lagi. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Wa'ada al-musyrikun al-mu'aridah. Dan ternyata orang-orang musyrik pun kembali apa? Mengulangnya supaya mempertahankan agama nenek moyangnya. Wasaru sababan lisadihi anil haqq wa mautihi ala syirki, sehingga menjadi sebab terhalang dari kebenaran dan matinya di atas kesyirikan, tidak lagi di atas tauhid. Sekali lagi, faedah yang sangat besar, bahayanya julus, duduk atau memiliki teman dekat yang jelek, ya. Memiliki teman dekat yang jelek akan menyeret, mengajak kepada perkara-perkara kejelekan. Wa inda dzalika halafan nabiy sallallahu alaihi wasallam liyatluban lahu minallah almaghfirata ma lam yumna min dzalik. Dan saat itu Nabi bersumpah untuk memintakan kepada Allah al-maghfirah. Nabi bersumpah untuk memintakan kepada Allah ampunan selagi yang demikian itu tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalallah, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala min dhalik. Wa anzalallahu al-man'a min dhalik. Maka turunlah firman Allah, ya, yang melarang hal demikian itu. Wa bayyanallahu anal hidayata biyadillah, dan Allah menjelaskan bahwasanya yang namanya hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yatafadzalu biha ala mayyasha, Allah akan memberikan keutamaan dengan hidayah tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Li'anahu ya'lamu man yasluhu laha mimman la yasluh, karena di Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Barakallahu fikum. Sehingga dalam kisah ini nanti akan disebutkan oleh Syekh faida-faida yang sangat banyak, ya, yang bisa kita mengambil ibrah pelajaran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat, ya. Kembali saya ingatkan kepada para thulabul ilm, awalan yang pertama, hendaklah memiliki hirsan, memiliki kesemangatan di dalam hudur menghadiri majelis ilmu, ya. Sehingga tatkala datang ke majelis ilmu dalam keadaan siap, ya, untuk belajar, ya. Bukan siap untuk ngobrol, ya. Bukan siap untuk bercanda satu sama yang lainnya, ya. Inilah yasluh, ya. Tidak pantas di majelis ilmu, ya. Kurang serius. Di antara tanda seriusnya seorang menghadiri majelis ilmu, membawa buku tulis, membawa kitab yang memiliki kitab. Barakallahu fikum. Bukan membawa buku tulis, tapi untuk lempar-lemparan, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini. Ini tidak menghargai majelis ilmu. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ya, saya mohon juga kepada para orang tua tatkala taklim sedang berjalan untuk mengondisikan putra-putranya yang masih kecil sehingga tidak membuat gaduh di belakang, karena yang di belakang terganggu, ya, bolak-balik nyelinguk, ya. Jangan sampai putra-putra antum datang ke masjid, ya, mendolimi yang lainnya, ya. Nah, dikondisikan kalau antum kepengen melatih putra-putra antum untuk datang ke masjid, ya, dikondisikan. Jangan datang ke masjid dibiarkan setelah itu mengganggu yang lainnya, ya. Khawatir ini mendolimi yang lainnya. Seharusnya khusyuk belajar, harus bolak-balik nyelinguk, ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.